إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kita masih dalam bab Al-Muraqabah. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membaca hadis yang kelima yang dibawakan oleh Muallif rahimahullah ta'ala, sehingga di kesempatan malam hari ini kita masuk hadis yang berikutnya, di mana Muallif rahimahullah ta'ala beliau mengatakan as-sadis, yang keenam, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, inna thalathata min bani Israel abros wa akra' wa a'ma aradallahu an yabtaliyahum, sesungguhnya tiga orang dari kalangan bani Israel, yang satu orang yang punya penyakit kulit, yang kedua orang yang botak kepalanya, dan yang ketiga adalah orang yang buta. Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menguji mereka. Fa'ba'atha ilaihim malakan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus salah satu malaikat untuk mendatangi mereka. Fa'ata al-abras fa qala ayu shay'in ahabbu ilaik, maka malaikat tersebut mendatangi orang yang punya penyakit kulit, datang dengan menjelma sosok manusia, sesuatu apakah yang paling kau cintai? Qala launun hasan wa jildun hasan wa yudhabu anni alladhi qaddarani an-nas, yaitu na'am kulit yang bagus ya, serta kulit yang mulus, serta disembuhkan dari segala sesuatu yang manusia itu menghinakan diriku. Famasakahu fadzaba anhu qadaruhu, maka malaikat tersebut mengusapnya, kemudian ia pun sembuh dari penyakitnya. Wa uqtiya launan hasanan, dan dia diberi kulit yang bagus, yang lurus. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaik, kemudian dikatakan padanya, harta apakah yang paling kau cintai? Qala al-ibil aw qala al-baqar sakrawi, maka dia pun mengatakan unta atau sapi. Di sini rawi yang meriwayatkan hadis indraku. Fa'utiya naqatan asra faqala barakallahu laka fiha, yang kemudian dia diberi unta yang dalam keadaan bunting, yang kemudian malaikat tersebut mendoakan orang ini na'am dengan doa barakah. Barakallahu laka fiha, semoga Allah memberikan barakah kepadamu pada unta ini. Fa'andal akra' faqala, kemudian dia mendatangi orang yang kedua, orang yang botak kepalanya. Faqala ayu syai'in ahabu ilaik, sesuatu apakah yang paling kau cintai? Qala sya'run hasanun wa yudhabu anni hadha alladhi qadara linnas famasakhau fadhaba anhu wa utiya sya'ran hasanan, maka dia pun mengatakan sesuatu yang ia cintai adalah rambut yang bagus, disembuhkan dirinya dari penyakit yang manusia itu mengejek menghinakannya, yang kemudian malaikat itu pun mengusapnya sehingga dia sembuh dari penyakitnya yaitu botak kepalanya, dan dia pun diberi rambut yang bagus. Qala fa ayyul mal ahabu ilaik, maka dikatakan padanya, harta apakah yang paling kau cintai? Qala al-baqar, maka dia mengatakan yaitu sapi. Fa utiya baqaratan hamilan wa qala barakallahu laka fiha, maka dia pun diberi sapi yang dalam kondisi bunting, dan malaikat tersebut pun mendoakan semoga Allah memberikan barakah padamu memberikan barakah kepadamu dengannya pada sapi tersebut. Fa'atala amma, kemudian malaikat ini mendatangi orang yang ketiga, orang yang buta. Faqala ayyushayin ahabu ilaik, sesuatu apakah yang paling engkau cintai? Qala an yaruddallah ilayya basari fa'ubsiran nas famasakau faraddallahu ilaihi basarahu, maka ia pun mengatakan sesuatu yang paling aku cintai di mana Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatanku sehingga aku pun bisa melihat manusia. Maka diusaplah orang yang buta ini oleh malaikat tersebut, yang kemudian Allah mengembalikan penglihatannya. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaik, harta apakah yang paling kau cintai? Qala al-ghanam, maka dia mengatakan yaitu kambing. Fa utiya syatan walidan fa anta jahadani wa wallada hadha, maka dia pun diberi unta yang siap melahirkan, kambing yang siap melahirkan, yang kemudian na'am berkembanglah ya unta yang diberikan kepada orang yang punya penyakit kulit, demikian pula sapi yang diberikan kepada orang yang botak tersebut, unta sapi itu pun melahirkan, demikian pula kambing ini yang diberikan kepada orang yang buta. Fakana lihada wadin minan ibil, walihada wadin minal bakor, walihada wadin minal ghanam, Maka orang yang punya penyakit kudis yang telah disembuhkan ini, akhirnya pun dia memiliki sejumlah sekian banyak dari unta. Naam. Yang ini memiliki sejumlah sekian banyak dari sapi. Demikian pula, orang yang buta tersebut memiliki sekian banyak kambing. Naam, barokah yang diberikan kepada mereka berkat doa mereka tersebut, sehingga harta benda mereka berkembang banyak. Naam. Thumma innau antal abrosa fi surati wahai atihi. Kemudian malaikat tersebut mendatangi orang yang sebelumnya dia punya penyakit kudis, penyakit kulit, dengan bentuk keadaan serupa, ya, dengan kondisi orang ini sebelumnya. Naam. Faqala, saraya dia mengatakan, rajulun miskin qadin qata'at biyal jibalu fi safari fala balagha liyal yaum illa billahi thumma bika. Aku adalah seorang yang miskin, telah terputus dari perjalanan, tidak bisa melanjutkan safar, maka tidak akan bisa menyampaikan diriku pada hari ini kepada tempat tujuan kecuali karena Allah, kemudian dengan sebabmu. As'aluka billadhi a'taka launal hasan wa jildal hasan, maka aku meminta kepadamu dengan zat yang telah memberikan kepadamu kulit yang bagus, kulit yang mulus. Demikian pula wal mal ba'iran na'am ataballahu bihi fi safari, ya, na'am, untuk memberikan kepadanya seekor unta yang dengannya bisa menyampaikan, ya, safarnya untuk sampai kepada tujuannya. Faqala al-huququ katsirah, maka dia pun mengatakan, na'am, hak-hak harta ini banyak. Dia mengatakan tersebut, na'am, semata-mata karena kekikiran dan kebakhilannya. Sebagai alasan saja dia mengatakan demikian, al-huququ katsirah. Dan yang nampak dia bukan orang yang menunaikan hak harta yang dia miliki. Dia menyampaikan yang demikian karena bakhil, kikir, tidak mau memberi. Nah, kalau dia mau jujur tentunya dia akan memberikan orang ini. Karena dia termasuk orang yang berhak untuk mendapatkannya. Orang yang dalam kondisi dia orang yang miskin, terputus dari perjalanan, tidak bisa melanjutkan safarnya. Nah, tidak ada bekal yang dia miliki. Tentunya dia orang yang termasuk berhak untuk mendapatkan harta tersebut. Tapi karena kebakhilan, kekikiran menghalangi dia. Naam. Ya, sebagai alasan saja. Al-hukuku kathira. Naam. Faqala ka'ani a'rifuka. Maka malaikat tersebut mengatakan, sepertinya aku mengenalmu. Alam takun abrosa yakdiruka au yakdurukan nas fakiran fa'apakallahu. Ya, sepertinya aku mengenal. Bukankah engkau sebelumnya orang yang punya penyakit kulit, yang manusia menganggap jijik menghinakan dirimu? Engkau adalah orang yang dulunya orang yang fakir, orang yang miskin, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu harta. Maka dia pun mengatakan, "Innama warathu hadzal mal kabiran an kabirin." Dia mengatakan, ya, berdusta. Ya. Aku mendapatkan harta ini karena warisan yang aku peroleh dari nenek moyangku, kabiran an kabirin. Nah, dari pendahulunya, dari nenek moyangnya, yang mereka orang-orang yang kaya. Faqala in kunta kadziban fasayyaraka Allahu ila ma kunta. Jika engkau dusta, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan engkau sebagaimana keadaan semula. Wa atal aqra fi surati hayati, maka dia pun kemudian malaikat ini mendatangi orang yang kedua. Orang yang sebelumnya botak kepalanya dengan bentuk keadaan yang sama sebelumnya dengan kondisi orang yang botak ini. Faqala lahu mithla ma hadza qala. Faqala lahu mithla ma qala li hadza. Maka dia pun mengatakan, na'am, kepada orang ini sebagaimana malaikat tersebut mengatakan kepada orang yang, na'am, sebelumnya punya penyakit kulit. Ya, rajulun miskin qadin qata'at biyal jibal fi safari. Aku adalah orang yang miskin, tidak bisa melanjutkan perjalanan. maka tidak bisa menyampaikan tujuanku. Naam, melanjutkan safarku kecuali naam karena Allah dan sebabmu. Ya, naam. Maka aku minta kepadamu harta satu ekor sapi. Naam. Dengan zat yang telah memberikan kepadamu rambut yang bagus. Naam. Ya. Tapi orang yang kedua tersebut, naam, pun menolak. Tidak memberikan sesuatu apapun kepadanya. Mengatakan seperti yang dikatakan orang yang pertama tadi. Al-hukuku kathirah, hak-haknya. Harta ini banyak. Naam. Yang dia mengatakan demikian juga karena kekikiran dan kebakilannya. Naam. Ya. Sepertinya aku mengenalmu. Bukankah engkau sebelumnya orang yang buta kepalanya, yang manusia menghinakan, naam, dirimu. Engkau sebelumnya ada orang yang fakir, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan harta kepadamu. Maka dia pun mengatakan, sungguhnya aku mendapatkan harta ini dari nenek moyangku, warisan dari pendahuluku yang mereka adalah orang-orang yang kaya. Faqala in kunta kadziban tasayyaratallahu ila ma kunta. Jika engkau orang yang dusta, maka semoga Allah mengembalikan engkau sebagaimana keadaan semula. Wa antal a'ma fi surati. Kemudian dia mendatangi orang yang ketiga, orang yang buta. Naam, sebelumnya adalah orang yang buta, yang kemudian Allah mengembalikan penglihatannya dengan bentuk keadaan yang sama. Faqala rajulun miskin wa ibn sabil in qada'at bi al-jibalu fi safari. Aku orang yang miskin yang sedang dalam perjalanan tidak bisa melanjutkan safar, maka tidak bisa menyampaikan diriku pada tujuan kecuali dengan Allah dan sebab. As'aluka billadhi radda 'alaika basaraka syatan. Naam, ataballaghu bi fi safari. Maka aku meminta kepadamu demi zat yang telah mengembalikan penglihatanmu satu ekor kambing yang dengannya bisa mengantarkan diriku pada tujuan safar. Faqala, maka ia pun mengatakan qad kunta. Nah, afan qad kuntu a'ma faraddallahu ilayya basari. Sungguh aku memang sebelumnya adalah orang yang buta, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatanku. Fakhud ma syi'ta wa da' ma syi'ta fa wallah ma ajhaduka al-yawm bi syai' akhadtu lillahi azza wa jalla. Maka ambillah. Nah, sesuai dengan apa yang kau inginkan, terserah mau mengambil berapa. Dan tinggalkan. Nah, apa yang kau ingin meninggalkannya, mau mengambil satu, dua atau berapapun silakan. Demi Allah aku tidak akan mencegahmu pada hari sedikit pun. Naam, silakan engkau mengambil semaumu. Aku tidak akan menghalangimu, tidak akan mencegahmu. Sesuatu pun yang engkau mengambilnya karena Allah Azza wa Jalla. Faqala amsik malaka fa innama ubtulitum faqad radiyallahu anka wa sakhita ala sahibaika. Muttafaqun alaih. Maka malaikat mengatakan, tahan hatamu. Maka sesungguhnya kalian itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan sungguh Allah ridha kepadamu. Dan Allah Subhanahu wa taala murka kepada dua orang sahabatmu. Muttafaqun alaih. Naam. Ya. Hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau beritakan tentang kisah-kisah dari kalangan Bani Israil. Yang kita ketahui bahwasanya terkait tentang kisah-kisah Bani Israel itu banyak. Naam. Hanya saja ada, naam, sebagaimana disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, itu terbagi menjadi tiga macam. Dari berita-berita Al-Israiliyat, kisah-kisah Al-Israiliyat. Yang pertama, sesuatu yang kisah tersebut disebutkan dalam Al-Qur'an Karim. Naam. Ya. Dan yang kedua, sesuatu yang datang disebutkan dalam hadith-hadith yang sahih. Seperti diantaranya hadith ini. Naam. Kisah tentang tiga orang yang terjebak dalam gua. Dan masih banyak lagi. Naam. Dan yang ketiga, sesuatu yang itu datangnya dari mereka. Ahbarahum wa ulama'ahum. Naam. Untuk yang pertama, yang kedua, tidaklah diragukan tentang kebenarannya. Naam. Tidak diragukan tentang kita menerima kisah tersebut. Ibrah-ibrah pelajaran yang begitu banyak terdapat dalam kisah-kisah Naam dari kalam Bani Israel tersebut. Naam. Baik yang disebutkan dalam Al-Quran maupun yang disebutkan dalam Sunnah. Macam yang ketiga, yang itu datang Naam dari ulama-ulama mereka. Naam. Ya. Maka untuk yang macam yang ketiga ini, alladzi ja'an ahbarihim wa ulama'ihim, maka dikatakan oleh Syekh rahimallahu taala itu terbagi menjadi tiga macam. Naam, yang pertama masyaida syar' bibutlani, sesuatu yang syariat itu mempersaksikan tentang kebatilan kisah tersebut. Nah, maka wajib ya mendustakan kisah tersebut karena syariat mendustakannya. Menyatakan ini sesuatu yang batil kisah dari al-Israil tersebut. Naam. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, sesuatu yang syariat itu naam mempersaksikan tentang kebenarannya dari apa yang terdapat dalam kisah itu. Maka tentunya ini sesuatu yang kita terima. Bukan karena itu adalah merupakan berita-berita al-Israiliyat sebab kita menerimanya. Akan tapi karena syariat mempersaksikan tentang kebenaran kisah itu. Bahwasanya kisah itu adalah hak. Naam. Ya, kandungan yang terkandung dalam kisah-kisah Israel tersebut sesuatu yang dipersaksikan kebenarannya dalam syariat, baik dari Al-Qur'an ataukah dari Sunnah. Naam, maka kita pun wajib membenarkannya, wajib menerimanya. Adapun yang dibatilkan, didustakan, maka kita pun mendustakannya. Adapun yang ketiga, malam yakun fi syar'i tasdiquhu wala takdzibuhu. Macam yang ketiga, naam, yang syariat itu tidak membenarkan, tidak pula mendustakannya. Maka dalam ini kita tawakuf. Tidak boleh membenarkannya. Naam, tidak pula diperbolehkan bagi kita untuk mendustakannya. Naam. Kenapa demikian, kita tidak diperbolehkan membenarkan atau mendustakannya? Ya. Sikap kita adalah tawakuf padanya. Karena kalau kita membenarkan kisah tersebut, sesuatu yang syariat itu tidak mempersaksikan tentang kebenarannya, naam, dan juga tidak membatilkannya, ya, dikhawatirkan kita membenarkan sesuatu yang ternyata itu kebatilan. Naam, atau sebaliknya, kita tidak boleh untuk naam mendustakannya, dikhawatirkan kita mendustakan sesuatu yang ternyata itu suatu kebenaran. Naam. Kita hanya tawakuf dalam ini. Tidak membenarkan dan tidak pula untuk mendustakannya. Dan dalam hal ini tidak mengapa untuk menceritakannya. Menyebutkan kisah tersebut, manakala terkandung di dalamnya suatu manfaat dalam memberikan hasungan-hasungan dalam kebaikan, atau memberikan rasa takut dalam perkara-perkara kejelekan. Demikian yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Taymin rahimahullah ta'ala terkait tentang kisah-kisah Al-Isra'iliyat. Yang mana dalam kisah ini yang disebutkan oleh An-Nawi rahimahullah ta'ala dalam hadis ini banyak sekian fawaid, pelajaran yang kita bisa mengambil darinya. Di antaranya dari kisah tersebut, pelajaran faedah yang kita bisa mengambil darinya, yang namanya ibtila, imtihan, ujian, cobaan, adalah merupakan sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berlakukan untuk hamba-Nya dalam kehidupan dunia ini. Manusia hidup di dunia tidak akan terlepas dari yang namanya ujian, cobaan. Ya, aradallahu an yabtaliyahum. Allah hendak menguji mereka. Naam. Ya. Sebagaimana nusus Al-Kitab dan Sunnah telah menjelaskan tentang hal ini. Inna ja'anna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amal. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa saja yang ada di muka bumi ini naam perhiasan untuknya, untuk bumi tersebut, untuk kami menguji mereka siapa yang paling baik amalannya. Wa nabluwukum kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu akan merasakan yang namanya kematian. wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami akan menguji kalian dengan kejelekan, ya, demikian pula dengan kebaikan sebagai cobaan. Dan hanya kepada kami kalian akan dikembalikan. Dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau, na'am nukhbirukum bil masa'ibi taratan wa bin ni'amin ukhra linanzur man yaskur wa man yakfur wa man yasbir wa man yaknut. Kami menguji kalian dengan kejelekan dan keburukan, terkadang dengan kejelekan, terkadang dengan keburukan. Na'am, kami menguji kalian, na'am, terkadang dengan musibah-musibah, sesuatu yang merupakan kejelekan, ya, di sisi hambanya. Terkadang dengan kenikmatan-kenikmatan, ujian dengan memberikan kenikmatan-kenikmatan. Nah, untuk kami melihat siapa yang bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan, nah, dan siapa yang kufur mengingkari kenikmatan tersebut. Nah, dan untuk kami melihat siapa yang bersabar ketika mendapatkan masaib, ujian, cobaan, dan siapa yang dia berkeluh kesah. Nah, orang yang beriman, dialah yang nantinya akan keluar selamat dari ujian-ujian tersebut. Naam, ya. Selamat yang menyelamatkan mereka. Ya, tetap kokoh di atas agamanya, tidak menjadikan mereka goyang dengan ujian-ujian itu. Naam, tsumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu tsumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Kemudian sungguhnya Rabbmu, naam, terhadap orang-orang yang dia tuh hijrah setelah mereka mendapatkan ujian, cobaan, berbagai macam fitnah, kemudian mereka berjihad, bersabar, maka sungguhnya Rabbmu, naam, setelahnya itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang beriman, mereka yang akan lolos dari ujian-ujian tersebut, yang akan selamat, yang tidaklah terkoyahkan agama mereka sampai mereka pun meninggal. Naam. Ya. Ini yang pertama. Faedah yang kita ambil dari kisah tersebut. Yang kedua, naam, faedah pelajaran yang kita bisa mengambil dari kisah ini, bahwasanya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala la tu'addu wa la tuhsa. Tidaklah kita bisa menghitung-hitungnya. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Naam. Sungguh nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah bisa dihitung. Kalau kalian menghitung, tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Naam. Ya, dari diri kita sendiri, tubuh kita sendiri, sekian banyak kenikmatan. Ya. Kondisi keadaan kita yang diberikan kesehatan. Naam, penglihatan kita yang kita bisa melihat, tangan kaki kita yang kita bisa menggunakan. Naam, sesuai dengan apa yang kita maukan, bisa beraktivitas dengan baik, kaki dan yang lainnya. Naam. Coba lihat, perhatikan dalam kisah ini menggambarkan betapa besarnya nilai nikmat Allah Subhanahu wa taala, dari kulit yang sehat, penglihatan, nah, bahkan rambut yang merupakan hiasan untuk tubuh manusia yang menampakkan keindahan padanya. Naam. Ya. Sehingga perhatikan, apa yang diminta oleh tiga orang tersebut? Apa lusik yang mereka minta terkait hal-hal yang berhubungan dengan hal ini? Yang satu minta supaya diberikan kulit yang bagus, yang mulus, bebas dari penyakit. Susahnya subhanallah kalau punya penyakit kulit. Hah? Naam. Iya kan? Gatal-gatal. Gatal sedikit sudah. Naam. Bingung, repot. Sekedar gatal. Naam, apakah karena digigit nyamuk? Ataukah karena sesuatu? Belum kalau menimbulkan luka, koreng. Naam. Atau yang semisalnya, subhanallah. Berapa obat? Kulit. Naam. Hah? Ya subhanallah. Bukan sesuatu yang murah, mahal. Naam. Apa yang dia minta? Untuk diberikan kulit yang bagus, yang mulus. Yang satunya untuk supaya diberikan apa? Rambut yang bagus, tidak botak. Naam. Barakallahu fiik. Yang tentunya tidak bisa menghindar bagi kita ketika lanjut usia, sedikit demi sedikit rambut akan berguguran. Naam. Barakallahu. Yang ketiga penglihatan. Hah? Naam, coba. Dari sisi ini aja sudah. Tidak bisa kita menghitung. Apa yang mereka minta sebelumnya? Gak ada dalam perkara dunia kecuali itu. Apa lu sih? Naam. Sesuatu apakah yang paling kau cintai? Naam. Punya kulit yang bagus, yang mulus. Yang satu mengatakan rambut yang bagus. Yang satu mengatakan supaya Allah mengembalikan penglihatanku. Coba kita lihat dari diri kita sendiri. Belum yang lainnya. Belum yang lainnya. Naam. Ya, bernapas dengan leluasa. Naam. Bebas. Susahnya pakai masker, ya kan? Nah, kita merasakan bagaimana nilainya. Bebas kita menghirup udara yang segar tanpa penghalang sedikit pun. Kalau punya penyakit sesak nafas, bagaimana? Nah, akan ya betul-betul kita mengetahui betapa besar nikmat-nikmat yang Allah berikan. Yang kita tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat-nikmat Allah tersebut. Oleh karena itu, Nabi SAW memberikan nasihat kepada kita dalam hadisnya, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Naam, fa huwa asdaru alla tasdaru ni'matallah 'alaikum. Lihatlah kepada orang-orang yang ada di bawah kalian dalam perkara-perkara dunia. Naam, jangan melihat kepada yang di atas. Lihat kesehatan yang Allah berikan kepada kita, lihat kondisi saudara-saudara kita yang terbaring di rumahnya ataukah di rumah sakit. Lihat supaya betul-betul kita mensyukuri nikmat kesehatan yang sangat mahal nilainya. Yang seringkali kita mengabaikan, melalaikan, tidak memanfaatkan sebaik-baiknya. Lihat kondisi keadaan kita yang begitu mudah untuk bisa makan, minum dalam sehari. Naam, setidaknya bisa 3 kali. Ya saudara-saudara kita yang sulit untuk mendapatkan makanan sehari. Mungkin mereka sekali kadang mereka tidak mendapatkannya. Naam. Walhamdulillah walaupun rumah seadanya, tapi rumah sendiri bukan rumah kontrakan. Bersyukur lihat saudara kita. Walhamdulillah meskipun mengontrak bisa punya tempat tinggal. Lihat kondisi saudara-saudara kita yang mereka tidak punya tempat tinggal. Naam. Ya, walhamdulillah punya kendaraan meskipun ya seadanya kendaraannya, tapi bisa untuk kita beraktivitas berkaitan dengan dunia kita, demikian pula akhirat kita. Menghadiri majelis ilmu dan yang semisal dalam perkara-perkara kebaikan. Lihat, naam, kondisi yang di bawah terkait kenikmatan-kenikmatan duniawiya. Min walhamdulillah demikian pula terkait tentang nikmat agama. Allah mudahkan bagi kita untuk bisa enggak jauh-jauh ada majelis ilmu yang kita bisa hadiri. Tidak sedikit dari saudara-saudara kita memohon-mohon kepada para asatidzah untuk mengirimkan ya pengajar di daerahnya, di tempatnya, untuk mereka bisa untuk duduk majelis ilmu, bisa menitipkan anak-anak mereka untuk mengajari agama mereka. Alhamdulillah kita diberikan kemudahan. Syukuri nikmat ini. Nah, tidak sedikit saudara-saudara kita yang kesulitan. Memohon-mohon. Alhamdulillah masih diberikan kemudahan meskipun harus dengan telepon, taklimnya. Kita, alhamdulillah, bisa duduk saling bertatap muka. Sekian banyak faedah. Naam, berkumpulnya kita. Itu akan membantu saling menguatkan satu dengan yang lainnya dalam keimanan. Naam, kita merasakan bagaimana ketika sulit. Naam, tidak ada majelis ilmu. Ya, bagaimana di masa-masa pandemi. Yang itu menyebabkan sekian banyak turun keimanan ya seseorang tersebut karena sudah sekian lama tidak ada majelis naik. Naam, barakallahu fik. Maka syukur nikmat tersebut. Nikmat Allah begitu banyak, begitu besar yang kita tidak bisa menghitung. Hitung nikmat tersebut, maka syukuri sekecil apapun kenikmatan itu. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian pula termasuk faedah pelajaran. Ya. Dari kisah ini, naam, bahwasanya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ada merupakan sebab naam nikmat tersebut akan menetap, tetap ada di si hamba tersebut dan Allah Subhanahu wa taala akan menambahnya. Sebagaimana mengingkari kufur terhadap nikmat Allah itu akan menjadi sebab hilangnya kenikmatan yang ia dapatkan. Perhatikan kisah ini. Bagaimana orang yang sebelumnya dia buta, yang kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pun menetapkan kenikmatan yang ada pada dirinya, melanggengkannya, menambahnya. Naam. Ya, sebagaimana yang digambarkan dalam hadis ini, qad kuntu a'ma, na'am, ya, aku sebelumnya adalah orang yang buta, yang kemudian Allah memperlihatkan, mengembalikan penglihatanku. Na'am. Faqad masyita, wada' masyita, ambil semamu, tinggalkan semamu, aku tidak akan menghalangi sedikit pun apa yang kau ambil karena Allah azza wajalla. Faqala amsik malaka, tahan hartamu. Na'am. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kamu. Ya, bersyukur, menyadari bahwasanya apa yang dia dapatkan adalah merupakan semata-mata karunia dari Allah. Sebagai bentuk syukurnya, dia pun membantu saudaranya yang membutuhkan bantuan, yang dia kondisinya, keadaannya seperti kondisi dia sebelumnya. Nah, ya, sehingga hartanya pun tetap, kenikmatannya tersebut tetap Allah langgengkan. Dan ini merupakan sunnatullah, ketetapan Allah yang berlaku pada hambanya siapa saja yang dia mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Ya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rasa syukur Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, kan falamma ra'ahu mustaqiran indah, qala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Wa man syakara fa inna ma yashkuru nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Maka tatkala Nabi Sulaiman itu melihat singgasananya itu terletak di sisinya, dia mengatakan hadza min fadli rabbi, ini semata-mata karunia dari Rabb, menyadari ini kenikmatan dari Allah. Allah tidak menguji ya dengan ini kepada diriku. Apakah aku orang yang bersyukur? Naam. Ataukah aku orang yang kufur? Maka barang siapa yang bersyukur, maka semuanya pada kan dia bersyukur untuk dirinya sendiri, untuk menjadikan tetapnya kenikmatan itu, dan akan Allah tambahkan. Syukurnya dia tidaklah menambahkan sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syukurnya dia bukan sesuatu yang dengan dia memberikan manfaat kepada Allah. Tapi apa? Wa man yasfa inna ma yashkuru nafsi, barang siapa yang bersyukur, dia padekatnya bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim, dan barang siapa yang dia kufur, Allah Zat yang Maha Kaya, yang Maha Mulia. Naam. Ya, Allah enggak butuh. Tidaklah madarat yang demikian itu kekufuran dia kepada Allah. Dan di sisi yang lainnya, orang yang mengingkari kufur dan iman Allah, naam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kenikmatannya. Lihat kondisi keadaan, naam, al-abros wal aqra, orang yang punya penyakit kulit sebelumnya dan orang yang botak kepalanya. Naam, dengan sebab itu dikembalikan kondisi dia kepada keadaannya semula. Allah hilangkan kenikmatannya. Naam, setelah Allah memberikan, yang kemudian Allah memberikan barokah sehingga banyak harta benda yang dia miliki, tapi kalau dia kufur, ingkar, naam, menyebabkan kemudian dikembalikan dia sebagaimana keadaan semula. Dan ini sunnatullah, ketetapan Allah yang berlaku bagi siapa saja yang kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum in adzabil syadid. Naam. Allah sebutkan pula ya dalam Al-Qur'an Karim, inna balawnahum kama balawna ashabal jannah, sungguh kami menguji mereka. Naam. Ya, memberikan cobaan kepada mereka. Hukuman kepada mereka, orang-orang kafir Quraisy. Sebagaimana kami memberikan hukuman kepada mereka, orang-orang yang punya kebun-kebun tersebut. Naam. Ketika mereka bersumpah, id aqsa mulayusrimunna musbihin, sungguh kami akan memetik buah-buah di kebun-kebun kami di pagi hari. Naam, walaistafnun, dalam kondisi mereka tidak mengucalikan, tidak mengatakan insya Allah ketika Allah mengendaki. Dengan pedenya, penuh keyakinan, kami akan mengambil buah-buah hasil dari kebun kami di pagi hari. Naam, ternyata fatafa alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun. Naam, ya, ternyata tatkala mereka dalam kondisi tidur, ya Allah hancurkan kebun-kebun mereka. Fa'asbahat kasarim, sehingga kebun-kebun mereka itu menghitam, jadi hitam seperti gelapnya malam. Pepohonan yang ada di kebun-kebun mereka, buah-buahnya sekalian hancur. Naam. Ya. Fatanadau musbihin, mereka saling memanggil di pagi hari. In anikhdu ala harfikum in kuntum sarimin, hendaklah kalian itu berpagi-pagi ke kebun kalian jika kalian ingin memetik hasil dari kebun-kebun tersebut. Ya. Naam, sehingga mereka pun berangkat di pagi hari sambil mereka berbisik-bisik. Naam, jangan sampai ada seorang miskin pun pada hari ini masuk ke kebun-kebun kita. Naam. Maka mereka berpagi-pagi dengan niatan untuk menghalangi orang miskin masuk ke dalamnya. Naam, tidak mau ya berinfak bersedekah. Naam. Tapi tatkala mereka melihat kebun-kebun mereka, naam, ternyata mereka justru sama sekali tidak mendapatkan sedikit pun sesuatu yang mereka harapkan. Inilah sunnatullah. Ketetapan Allah berlaku untuk mereka. Orang-orang yang kufur atas nikmat Allah, naam, dengan sebab itu akan dihilangkan, dilenyapkan, naam, kenikmatan-kenikmatan mereka, hukuman yang mereka akan dapatkan. Naam. Barakallahu fik. Demikian pula yang berikutnya, ikhwanillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara pelajaran faedah dari hadis ini, merupakan di antara sifat yang paling buruk adalah kekikiran, kebakhilan. Karena bakhil, kikir ini membawa orang yang memiliki sifat demikian tersebut, dia pun melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia mengingkarinya, membawa dia untuk berbuat dusta. Ya kan? Nah, berdusta mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan oleh Al-Abros, Al-Aqra? Naam. Al-huququ katsira, hak-hak itu banyak. Dia mengatakan demikian seakan-akan dia adalah orang yang membelanjakan, mengeluarkan harta tersebut kepada orang yang berhak. Kalau jujur, dia ini termasuk orang yang paling berhak untuk mendapatkan bantuan harta tersebut. Orang yang miskin, yang dia dalam kondisi nanti tidak bisa melanjutkan safarnya, termasuk orang yang paling berhak kalau dia jujur ucapannya. Nah, berdusta dan mengingkari nikmat Allah. Serai apa yang dia katakan? Saya mendapatkan ini karena dapat warisan dari pendahulu kami, orang-orang yang mereka itu kaya-kaya. Ya subhanallah. Kikir bakhil menyeret seorang itu mengingkari nikmat Allah, membawa seorang itu berdusta. Naam. Demikian pula yang berikutnya, bakhil, dusta, naam, merupakan di antara sebab seseorang mendapatkan murka dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kondisi keadaan Al-Abros wal Aqra dalam kisah ini. Naam. Faedah yang berikutnya, pelajaran yang berikutnya, barokah ketika ada pada sesuatu maka akan menjadikan sesuatu yang sedikit itu banyak. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepada harta ketiga orang ini, yang tadinya satu ekor unta, satu ekor sapi, kambing. Naam. Ya. Yang kemudian Allah berikan barokah terkait harta benda yang mereka miliki sehingga sampai mereka memiliki satu lembah unta, satu lembah sapi, kambing. Naam. Ya, yang mana malaikat mendoakan kepada mereka, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberikan barokah kepadamu padanya. Maka barokah ketika ada pada sesuatu, barokah tersebut maka menjadikan sesuatu yang sedikit itu banyak. Naam. Di sini pun memberikan faedah pelajaran kepada kita tentang keutamaan sedekah. Hasungan kepada kaum muslimin untuk bersikap lembut kepada orang-orang yang lemah, al-fuqara al-masakin, memuliakan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "As-sa'i 'alal armalah wal miskin kal mujahid fi sabilillah wa ahsibuhu na'am qala wa qal qa'im la yaftur wa kas-sha'im allazi la yaftir." Orang yang dia itu membantu, na'am, menolong, membiayai para janda, orang-orang miskin, itu seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Hadin riwayat yang muttafaqun alaih. Na'am. Dan aku menyangka, mengira bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan dia juga seperti orang yang bangun di malam hari, sholat malam yang dia tidak kenal lah. Na'am. Ya, demikian pula dia seperti orang yang berpuasa, tidak pernah berbuka. Subhanallah. Na'am. As-sa'i 'alal armalah. Ya, orang yang dia membantu, menolong, membiayai para janda, orang-orang miskin. Naam, bagaimana Rasulullah menyebutkan? Seperti orang berjihad di jalan Allah. Seperti orang yang, naam, salat malam yang tidak kenal lelah. Naam, seperti orang yang berpuasa, tidak pernah berbuka. Bisa kita melakukan itu semuanya? Naam, salat malam, bangun saja terlambat. Alhamdulillah bisa mengerjakan walaupun 1-3 rakaat. Alhamdulillah. Yang tidak kenal lelah. Puasa yang tidak pernah berbuka. Naam. Hasungan. Bagi kaum muslimin. Bersikap lembut memuliakan mereka. Berinfak bersedekah kepada mereka. Naam. Ya. Dan hadis-hadis yang lain yang banyak tentunya. Naam, yang berkaitan tentang hal ini. Wallahu ta'ala alam suhab, tentunya masih banyak faedah pelajaran dari kisah Naam dan Harith ini. Mungkin apa yang kita sebutkan sebagian darinya memberikan faedah bagi kita semuanya. Wa akhiru da'un hamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.